بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تفسير تفسير كريم الرحمن في سورة الملك قال الله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده. Allah berfirman dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa dialah yang disembah satu-satunya. Wada'iyan, Allah berfirman dalam ayat-ayat ini memanggil ibadahu ila syukrihi, memanggil, mengimbau hamba-hambanya agar mensyukurinya. Wa ifradihi bil ibadah, dan agar hamba-hambanya menyendirikannya, menjadikan dia satu-satunya yang dituju dengan semua bentuk peribadatan, baik ibadah yang berupa ibadah qalbiyah, ini yang paling utama, maupun ibadah-ibadah yang lahiriah. Allah berfirman dalam ayat ini kata beliau, qala qul huwallazi ansha'akum, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah Allah yang telah menumbuhkan kamu, menciptakan kamu. Ai aujadakum minal adam. Allah yang menciptakan kamu, yang membuat kamu wujud, yang membuat kamu ada padahal dahulunya tidak ada. Dahulunya kamu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut, yang bisa diingat. Min ghairi muawin lahu, tanpa ada satupun yang menjadikan pendukung ataupun menolong Allah subhanahu wa ta'ala, wala mudahir, dan tidak ada pula yang membantu Allah menciptakan kamu. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggiring kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, Allah memanggil kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah membuat kita ada padahal dahulunya kita adalah sesuatu yang tidak ada. Walamma ansha'akum, dan setelah dia menciptakan kamu, kammala lakumul wujud, Allah sempurnakan untuk kamu wujud kamu di dunia ini. Kesempurnaan kita manusia dilengkapi oleh Allah bisam'i, dengan pendengaran, wal absar, dengan penglihatan, wal af'idah, dan hati, ini akal. Yang ini tiga alat ini merupakan alat-alat, jalan-jalan ataupun sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu dan hidayah. Sarana-sarana paling utama untuk mendapatkan ilmu dan hidayah. Allati hiya anfa'u a'dha'il badan, yang ketiganya merupakan anggota tubuh kita yang paling bermanfaat. Bahkan disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendengaran itu lebih luas dan lebih utama, lebih cepat daripada penglihatan. Penglihatan itu terbatas. Nah, tapi pendengaran, kita bisa mendengar suara dan berita yang disampaikannya sebelum kita melihat orangnya yang menyampaikan. Wa atmalal quwa al-jismaniyah, dan Allah sempurnakan pula kekuatan-kekuatan fisik manusia. Walakinnahu, akan tetapi ternyata manusia itu ma'ahal bihal in'am, dengan nikmat yang sedemikian besarnya ini, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur kepada Allah, sangat sedikit. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, alangkah sedikitnya hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sering yang kebanyakan manusia menganggapnya karena dia merasa dirinya berhak, sehingga lupa dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Dia merasa kenikmatan, kesenangan yang diraihnya itu adalah karena kepandaiannya, kemampuannya. dan dia memang berhak untuk mendapatkan, sehingga nikmat-nikmat itu pun tidak tersalurkan, artinya tidak tersalurkan, tidak dia bawa untuk semakin taat kepada Allah. Ini keadaan banyak manusia. Wa qalilun min ibadiyasyakur, dan alangkah sedikitnya hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Qalilun minkum syakir, sangat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Wa qalilun minkum asyukur, bahkan sedikit pula dari kalian itu syukurnya. Jadi sudah sedikit yang bersyukur, tapi syukur itu pun juga sangat sedikit. Sangat sedikit dari orang-orang yang mungkin bersyukur itu yang mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Kadang mungkin dia mensyukuri dalam sebagian sisi, dalam sisi yang lain terbawa nikmat-nikmat itu dengan kemaksiatan. Ditimbang, kita pandai-pandai menimbang, mengukur diri kita sendiri. Seberapa besar nikmat Allah itu yang kita bawa untuk taat kepada Allah? Seberapa besar keyakinan kita bahwa nikmat itu memang datang dari Allah? Seberapa banyak pujian yang kita berikan kepada Allah, menyebut-nyebut dan mengingat nikmat-nikmat tersebut dengan kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan dengan nikmat Allah tersebut? Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, qul huwa alladhi dhara'akum fil ard. Katakanlah wahai Nabi SAW, dialah juga yang menciptakan kamu di bumi ini, yang mengembang biakkan kamu, menyebarkan kamu. Ain bastakum fi aqtariha, yang menyebarkan kamu di seluruh penjuru dunia. Wa askanakum fi arja'iha, dan membuat kamu bertempat tinggal di seluruh sudut-sudutnya. Wa amarakum, dia memerintahkan kamu. Wa nahakum, dan dia pula yang mencegah melarang kamu. Wa asda alaikum minan ni'am, dan melimpahkan kepada kamu berbagai nikmat. Ma bihi tantafi'un, yang dengan nikmat itu kamu memanfaatkannya, mengambil manfaat dari semua kesenangan tersebut. Summa ba'da dzalika yahsyurukum liyaumil qiyamah, kemudian setelah itu Allah akan mengumpulkan kamu untuk hari kiamat. Jadi bukan untuk selamanya kita berada di dunia ini, dan tidak selamanya kita menikmati kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan pasti Allah akan mengembalikan kita ke akhirat, mengumpulkan kita di hari kiamat. Walakin hadzal wa'd bil jazaa' yunkiruhu haula'il mu'anidun, akan tetapi janji dengan berbagai balasan dan ganjaran ini ternyata diingkari oleh orang-orang yang menentang, orang-orang yang durhaka. Wa yaqulun, dalam bentuk takdziban, mereka berkata dalam bentuk mendustakan, mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin, kapan janji ini kalau memang kamu benar? Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat. Pernyataan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang yang ragu dengan adanya kebangkitan hidup setelah mati, orang-orang yang mengingkari, menentang akan adanya balasan setelah kematian manusia, dia dihidupkan kembali dan akan menerima balasan. Banyak mereka mengingkarnya, dan Allah sebutkan ayat ini berulang-ulang dalam beberapa surat Makkiyah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ja'alu wa malamata sidqihim, jadi mereka menjadikan tanda kebenaran itu, kejujuran itu, an yukhbiru biwaqti aknam, biwaqti maji'ihi, mereka menganggap bahwa rasul-rasul itu baru diakui kebenarannya, kejujurannya, kalau mereka mampu menerangkan kapan terjadinya hari kebangkitan tersebut, apa yang dijanjikan oleh Allah ini. Wa hadza dhulmun wa'idat, jelas ini merupakan satu tindak kezaliman dan kedurhakaan, penentangan. Fa innal ilma indallah, karena sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada di sisi Allah. La inda ahadin minal khalq, tidak ada pada manusia manapun, pada makhluk manapun, tidak pada malaikat yang didekatkan, hatta Israfil, yang Lauh Mahfudz ada di depannya dan dalam keadaan dia sudah memasukkan mulut trompet yang akan diperintahkan oleh Allah untuk dia tiup, dia tidak melihat ke Lauh Mahfudz tersebut. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberitahukan oleh Allah tentang kapan ini terjadi. Nah, wala mulazamatan baina sidqi hadzal khabar wa baina al ikhbar bi waqtihi, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya antara kejujuran kebenaran berita tersebut dan memberitakan menerangkan tentang waktunya, pengetahuan tentang waktunya kemudian menerangkannya, itu tidak ada kaitannya dengan kejujuran tentang kebenaran berita tersebut. Fa inna sidqa yu'rafu bi adillatihi, karena kejujuran itu bisa dikenal, bisa diketahui dengan tanda-tandanya, dengan dalil-dalilnya. Waqad aqamallahu minal adillati wal barahin ala sihhati, dan banyak Allah telah menerangkan berbagai bukti, berbagai tanda dan dalil tentang kebenaran hari kebangkitan tersebut, bahwa manusia setelah mereka mati pasti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, dan contoh-contoh permisalan-permisalan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran cukup banyak. Di antaranya bumi yang kering tandus, kemudian Allah turunkan hujan tanah, kemudian mereka mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ini mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab samawi dahulu, ya, dalam Taurat, Injil, itu sudah disebutkan tentang kekuasaan Allah, bahwa di balik kematian ini sudah ada kebangkitan, bahwa manusia tidak selamanya di dunia, mereka telah mati, maka dihidupkan kembali dan dibangkitkan untuk menerima balasan mereka. Ini diakui, disepakati oleh semua kitab samawi. Nah, semua syariat samawiyah mengakui adanya kebangkitan dan pasti manusia akan menerima ganjaran dan balasannya. Jadi di dalam Al-Quran bahwa kehidupan setelah mati itu ada, bahkan ketika di dunia. Bahkan ketika di dunia Allah menyebutkan, menerangkan gambaran bahwa ada orang-orang yang dihidupkan kembali setelah mereka mati, dalam kisah Ashabul Baqarah. Ya, nah, kisah penyembelihan sapi betina, sapi yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa merintahkan kaumnya ketika mereka berselisih tentang siapa pembunuh orang yang terbunuh tadi di kalangan mereka. Nah, kemudian dipukulkan salah satu bagian anggota tubuhnya, orang itu pun hidup dan merangkan siapa yang membunuhnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menerangkan tentang ribuan orang yang keluar meninggalkan rumah-rumah mereka karena takut mati. Allah menyatakan mutu. Nah, semuanya mati, summa ahyahu. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian tentang orang yang hidup dimatikan selama 100 tahun, dihidupkan kembali oleh Allah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim melihat Allah menghidupkan kembali burung-burung yang sudah dia cincang. Nah, kemudian burung-burung itu dia panggil dan hidup kembali, datang kepada beliau dengan segera. Tanda bahwa di dalam di dunia ini saja pun sudah banyak terlihat tanda-tanda bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. Nah, apalagi di dalam ayat-ayat yang lainnya, sebuah gambaran yang sederhana, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang terjadi setelah kematian itu nanti di alam barzah, diterangkan pula di dalam Al-Quran, diterangkan pula di dalam sunnah, yang membuat seorang mukmin mestinya mereka semakin yakin dan berhati-hati dalam menyiapkan dirinya untuk menghadapi yang ini kejadian di balik kematian yang akan dia lewati. Qala rahimahullah wa qad aqama Allah min al-adillati wal barahin ala sihhatihi. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah berbagai bukti dan dalil. Ma la yabqa ma'ahu adna syakkin, yang dengan keterangan-keterangan dan bukti itu tidak ada lagi mestinya keraguan, tidak ada lagi mestinya kebimbangan walaupun sedikit. Liman alqa sam'a wa huwa syahid. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang betul-betul mencurahkan pendengarannya dan dia betul-betul menyaksikan, hatinya ikut mengakui dan menyatakan tunduk yakin bahwa kebenaran yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati itu dia ketika membaca dan merenungi ayat, melihat dan melewati ayat-ayat Allah, baik itu yang dia mungkin lihat di sekelilingnya ataupun tidak, apalagi yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan iman, tidak dengan hati yang bersih, hanya akan muncul in wa illa asatirul awwalin, hanya mengatakan ini dongeng orang-orang yang dahulu. Tidak mungkin akan terjadi yang demikian. Wa innal ya ma'adun wa ma'adun anasnal, ya, ketika dia masuk wala adun anas ta'atiyat, ya, tidak mungkin kiamat itu akan datang. dalam ayat-ayat yang semisal seperti itu disebutkan oleh Allah tentang orang-orang yang ingkar dengan hari kemudian, padahal itu sebuah kepastian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada lain bagi buat orang-orang yang orang-orang yang beriman dan mereka yang merasa yakin ini akan terjadi, melainkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Qala Syekh rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadha alladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iy aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim?" Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in aslaha ma'akum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Yani anna mahalla takdhibil kufar wa ghururihim bihi hina kanu fid dunya. Fa idza kana yawm jazaa' wa ra'aw al-'adab al-'adab minhum zulfatan ay qariban sa'ahum dhalika wa aqta'ahum wa qalqala afidatuhum fa taghayyarat li dhalika wujuhuhum wa mubdihu ala takdhibihim wa qila lahum adha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Qala rahimahullah, yani ayat-ayat ini tadi Allah menyebutkan ketika mereka orang-orang kafir itu melihat ternyata kiamat itu dekat sekali kepada mereka. Si'at wujuhul ladzina kafaru, busuram, semakin jelek wajah orang-orang kafir itu melihatnya, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian aku-aku, yang artinya kalian mengingkarinya, kalian mendustakannya, dan kalian meragukannya. Katakan wahai Nabi, apakah kamu, apa pendapatmu kalau Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau dia merahmati kami, maka siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak orang-orang kamu akan tahu siapa yang dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah wahai Nabi, bagaimana pendapatmu kalau air kalian itu, air yang kamu kumpulkan, yang kamu alirkan, yang kamu gali dari sungai-sungai ataupun dari sumur-sumur itu ghauran, meresap ke dalam tanah, hilang. Siapa yang akan memberikan, mendatangkan air tersebut untuk kamu? Ini sebagai mereka diajak untuk mengakui, menyaksikan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenapa kalian mengingkari hari kebangkitan? Qala Syekh, yakni mahal takdzibil kufar, kenapa orang yang menjadi sasaran pendustaan orang-orang kafir tersebut, orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang tertipu ini, ialah ketika mereka berada di dunia kemewahan, atau bahkan mungkin melihat segarnya badannya, hartanya semakin berlimpah, ya. Kecuali kalau di zaman itu di Mekah, mereka bertanya meminta kepada Allah, "In kana hadha huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama." Mereka minta kepada Allah menantang Allah, ya Allah, kalau memang ini yang dibawa Muhammad SAW ini benar, turunkan batu dari langit, timpakan kepada kami azab. Melihat badannya semakin sehat, badannya semakin, hartanya semakin banyak, kemudian pengikutnya semakin banyak, dalam keadaan dia durhaka, kufur kepada Allah. Ini ketika mereka jininya, sehingga mengira bahwa Allah tidak menyiksa dan menghukum mereka. Fa idza kanu yaumul jazaa, maka ketika dia berada di hari pembalasan, wara'ul adzab minhum zulfa, ketika melihat adab itu ternyata begitu dekatnya, ai qariban zulfa, yakni qariban, sangat dekat, sa'ahum dzalika, ternyata itu menyusahkan mereka. Wa afdha'ahum, membuat mereka begitu ketakutan, menyeramkan mereka. Wa qalqala afidatahum, membuat goncang hati-hati dan akal mereka. Fataghayyara lidzalika wujuhuhum, karena goncangnya hati mereka, gelisah, takut, wajah mereka pun jadi muram, suram dan kelam, sangat luar biasa takut dan malu serta ngerinya mereka melihat kejadian neraka yang ada azab yang di hadapan mereka, karena mereka tahu mereka pasti akan dimasukkan ke dalamnya. Wa mubihu ala takdzibihim, lalu mereka pun dicela atas sikap mereka yang mendustakan tersebut. Waqilah, lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kamu dustakan. Apa sihrun hala am antum la tubsirun? Banyak celaan-celaan yang disebutkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, apakah ini sihir atau kalian tidak melihat? Fal yaum, maka hari ini, ra'aitumuhu 'ayanan, kalian melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Wanjala lakumul amr, terlihat oleh kamu semua urusan. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bahkan itu sebelum mereka sampai di akhirat, berada di pintu akhirat, berada di pintu akhirat ketika zarzara ar-ruh, ketika nafas jiwa roh mereka berada di kerongkongan mereka, mereka melihat yang tadinya mereka tidak bisa melihatnya, makhluk-makhluk Allah memukul punggung-punggung dan wajah-wajah mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Nafsun khabithah, yang begitu jeleknya mereka keluar dengan dalam keadaan dipaksa oleh para malaikat maut. Mereka karena mereka tahu mereka kalau keluar lepas mereka dalam neraka. Wataqatu'at bikumul asbab, putus hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, antara pemimpin dengan rakyatnya, atasan dengan bawahannya, anak dan orang tuanya, saudara dengan saudaranya. Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu, orang-orang yang dahulu di dunia berkasih sayang, begitu dekatnya, begitu mesranya, begitu eratnya hubungan mereka, seakan-akan di hati yang satu tidak ada yang lain kecuali dia. Tapi ternyata di akhirat mereka saling memusuhi. Yakfuru ba'duhum ba'dha wa yal'anu ba'duhum ba'dha, saling melaknat, saling mencaci, saling mengingkari. Bahkan anak pun lari dari ibu bapaknya, suami lari dari istrinya, dan masing-masing bahkan berusaha mereka untuk menebus diri-diri mereka, bahkan dengan anak dan istrinya untuk menjadi tebusan tersebut. Walam yabqa illa mubasharatun bil adab, dan ternyata di hari kiamat setelah melihat itu semua dan menyadari dan melihat adab, putus hubungan, tidak ada lagi yang menolong, tidak ada lagi yang tersisa selain langsung akan merasakan adab yang sangat pedih. Fa'iyabillah fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, maka takutlah kamu akan neraka walaupun dengan sepotong kurma. Wa illam taf'al atau illam tajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak mampu maka dengan kalimat yang baik. Fa'tamiru ya ulil absar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wa ila huna subhanallahi walhamdulillah.